Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum min shiddati 'adzabiha. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dengan kesyukuran yang besar karena kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah tabaraka wa ta'ala di saat kita memiliki dan diberi nikmat sehat dan waktu luang. Kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memanfaatkan kesehatan dan keluangan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan ketaatan kepadanya, melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, yang betapa banyak mereka-mereka yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik di saat mereka memiliki kesehatan dan waktu luang, tetapi ternyata nikmat ini disia-siakan begitu saja. Bahkan terkadang sebagian orang memanfaatkan kesehatan dan waktu luangnya untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dalam ketaatan kepadanya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan ini dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam seputar fikih, kita akan memasuki babul haid, bab tentang haid. Al-haidu fil lughah, haid secara bahasa, as-sailan, mengalir. Adapun secara istilah adalah sailanun damin tabi'i ya'tadul unsa fi awqatin ma'lumah inda bulughiha wa qabiliyatiha lil hamal. Mengalirnya darah tabii yang biasa menimpa wanita pada waktu-waktu tertentu ketika ia telah baligh dan akan menghadapi kehamilan, sudah siap untuk hamil. Hadis yang pertama dalam bab ini yang merupakan hadis ke-39 dari awal hadis yang telah kita bahas. Berkata penulis, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni ustahadu fala athuru afa ad'u as-salata faqala la inna dhalika irkun walakin da'is salata qadra al-ayyami allati kunti tahidhina fiha thumma agtasili wa salli wa fi riwayatin walaysat bil haydah fa idha aqbalatil haydatu fatruki salata فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah bintu Abi Hubaysh bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku mengalami istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar terus-menerus. Fala athur, tidak pernah berhenti darah itu keluar. Apakah aku meninggalkan salat, tidak melakukan salat? Faqala la, kata Rasulullah, jangan atau tidak. Inna dzalika irkun, itu hanyalah darah yang mengalir dari urat. Darah yang mengalir dari urat. Akan tetapi, tinggalkanlah salat di hari-hari yang engkau haid padanya, lalu kemudian mandilah dan tunaikan salat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, itu bukan haid. Jika datang haid, maka tinggalkan salat. Dan jika berlalu masa haid itu menurut kebiasaannya, فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَغْسِلِ, maka mandilah, naam, atau فَغْسِلِ عَنْكِدْ دَمْ, cucilah darah, وَصَلِّ, dan salatlah. Rawi di dalam hadis ini adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan telah kita sebutkan biografi singkat beliau di saat membahas hadis yang ketiga. Adapun rawi yang lain adalah Fatimah bintu Abi Hubaysh. Kakeknya adalah Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Beliau termasuk dari wanita yang berhijrah. Penjelasan global dari hadis ini bahwa haid adalah darah tabii, tabiat, yang menimpa manusia atau menimpa wanita, yang menimpa wanita setiap bulan selama 6 hari atau 7 hari secara keumuman. Jadi keumuman wanita mengalami haid sekitar 6 hari, 7 hari. Warubbama yazidu ala dhalik, terkadang lebih dari 6 atau 7 hari. Au yanqus, atau malah mungkin ada yang kurang dari itu. Tergantung bagaimana kebiasaan setiap wanita dalam setiap bulannya. Bahkan terkadang tanggalnya pun tidak tentu. Bisa kadang maju, bisa juga kadang mundur. Dan terkadang akan berlanjut terus keluarnya darah kepada wanita dan tidak berhenti mengalirnya darah tersebut. Sudah melewati masa haid 6 atau 7 hari, ternyata darah tidak pernah berhenti terus keluar sampai sekian hari, 10 hari, 14 hari, 1 bulan. Maka yang demikian ini dikenal dengan al-istihadah. Dikenal dengan al-istihadah. Dan yang seperti ini, barakallahu fikum, telah menimpa sampai 10 wanita dari sahabiyah. Dari sahabat wanita, telah dikenal sebanyak atau mencapai 10 orang dari mereka yang telah tertimpa oleh darah istihadah. Darah yang keluar dari urat dan bukan darah haid. Di antara mereka dari 10 wanita tersebut adalah Fatimah bintu Abi Hubaysh Al-Asadiyah. Maka di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha Ummul Mukminin menceritakan atau mengabarkan bahwa Fatimah datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang menimpa beliau dari darah istihadah. Yang tidak pernah berhenti keluarnya. Apakah beliau meninggalkan salat karena keluarnya darah istihadah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa itu adalah damu irqin, darah yang keluar dari urat, walaysa biddamit tabi'i, dan bukan darah tabiat, dalam hal ini darah haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk meninggalkan salat di hari-hari masa haidnya saja. Dan apabila telah berakhir kebiasaan dia haid, misalnya dia biasa haid selama 7 hari, maka darah yang keluar setelah itu sudah dianggap darah istihadah. Maka yang dilakukan adalah mencuci darah, naam, kemudian dia tentunya mandi suci dari haid, lalu menunaikan salat. Secara ringkas disebutkan oleh para ulama, perbedaan antara darah haid dengan darah istihadah adalah kalau darah haid itu berwarna hitam, sementara darah istihadah warnanya merah. Ini bisa dibedakan. Darah haid lebih kental, adapun darah istihadah lebih encer. Darah haid memiliki aroma yang tidak sedap, sementara darah istihadah tidak beraroma seperti yang ada pada aroma darah haid. Maka ini bisa dijadikan sebagai perbandingan oleh para wanita, para ibu-ibu, anak-anak kita. Dari anak-anak perempuan, seandainya mereka tertimpa kondisi yang demikian, maka demikian cara mengenali perbedaan ciri-ciri dan sifatnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis tadi, yang pertama adalah semangat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, baik laki-laki maupun wanita, untuk mengetahui ilmu dan pemahaman agama. Sebagaimana yang terjadi pada Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu ta'ala anha. Ketika tertimpa yang seperti ini, terdapat keraguan, apa yang saya lakukan kalau ternyata ada darah yang terus mengalir, sementara kalau haid harus berhenti sholat, tidak boleh sholat, haram hukumnya. Lah kalau darah ini tidak pernah berhenti sekian lama, apakah terus tidak sholat? Maka datang meminta bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran penting yang kedua, bahwa al-istihadah adalah terus menerusnya keluar darah dari wanita. Itu maknanya. Yang ketiga, pelajaran penting yang ketiga, bahwa wanita haid tidak melakukan sholat. Tidak menunaikan sholat. Yang nanti kenapa sih kok wanita haid itu harus meninggalkan sholat, akan disebutkan dalam hadis-hadis selanjutnya. Pelajaran penting yang keempat, bahwa darah haid adalah darah tabiat, bukan darah yang muncul dari urat. Bukan darah yang muncul dari urat, sebagaimana yang terjadi pada darah istihadah. Yang kelima, bahwa darah haid itu najis, wajib untuk dicuci banyak ataupun sedikitnya. Banyak ataupun sedikit. Yang keenam, bahwa wanita yang mengalami istihadah, maka dia berhenti dari sholat sesuai dengan hari-hari kebiasaan dia mengalami haid. Yani pada masa haidnya saja. Lalu kemudian dia mencuci darah dan mandi, terus menunaikan sholat. Yang ketujuh, baiknya cara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menggandengkan hukum dengan menjelaskan hikmahnya. Dengan menjelaskan hikmahnya. Bahwa sesungguhnya darah istihadah itu adalah darah yang keluar dari urat. Yang tidak sama dengan darah haid. Maka ketika dijelaskan hikmah dari sebuah hukum, akan menambah rasa tenang dalam hati setiap mukmin, dan dia tahu betapa syariat ini adalah syariat yang sangat mudah. Naam. Taib, hadis yang kedua dan merupakan hadis yang ke-40. An Aisyah radhiyallahu anha anna umma Habibah ustuhidat 7 sinina. Fasa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'amaraha an taghtasila. Qalat fa kanat taghtasilu li kulli salatin. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah mengalami istihadah selama 7 tahun. Maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkannya untuk mandi. Kata Aisyah, maka ia mandi, yakni Ummu Habibah, setiap kali hendak melakukan salat. Ummu Habibah kadang disebut juga dengan Ummu Habib. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya. Kunyah itu diawali dengan Abu atau Ummu. Di sini Ummu Habibah. Dan dikatakan bahwa namanya adalah Habibah. Namanya juga adalah Habibah. Beliau Ibnu Jahsyin atau Bintu Jahsyin. Saudara perempuan Zainab. Jadi Ummu Habibah adalah saudari perempuan Zainab Ummul Mukminin. Jadi iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ummu Habibah adalah istrinya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Penjelasan global dari hadis ini bahwa di dalam hadis ini Ummul Mukminin Aisyah mengabarkan bahwa Ummu Habibah binta Jahsyin al-Asadiyah, saudari perempuan Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha, mengalami istihadah selama 7 tahun. Maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperbuat oleh wanita yang mengalami istihadah sampai sekian lama, 7 tahun lamanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk mandi setiap kali Naam selesai masa haidnya. Masa haid. Nabi memerintahkannya untuk mandi, yakni mandi suci dari haid. Fakanat taghtasilu inda kulli salatin. Maka beliau mandi setiap kali salat. Bukan saja Naam sekedar berhenti dari masa haid, tapi setiap kali mau salat, beliau melakukan salat sebagai bentuk penjagaan dan kehati-hatian. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, satu, sekali lagi, semangat para sahabat. Yang tadi disebutkan tentang 10 wanita yang tertimpa istihadah. Satu tadi sudah disebutkan Fatimah bintu Abi Hubaysh. Dan yang ternyata di sini juga adalah Ummu Habibah. Iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wajibnya mandi bagi wanita yang mengalami istihadah setiap kali selesai masa haidnya. Setiap kali selesai masa haidnya. Namun tidak wajib untuk mandi tiap kali sholat di sela-sela istihadah. Karena kalau mau mandi selesai masa haidnya kemudian masih terus keluar darah, tiap kali mau sholat boleh mandi, sifatnya sunnah saja. Tapi bukan kewajiban untuk mandi setiap kali hendak menunaikan sholat. Namun yang dilakukan tentunya adalah berwudu setiap kali sholat. Dan juga di sana ada keringanan, ada rukhsah bagi wanita yang mengalami istihadah untuk menjama' antara 2 sholat. Tapi jama' ini yang diistilahkan dengan jama' suri. Yaitu, dia sholat di akhir-akhir waktu. Misalnya sholat duhur dengan asar. Dia sholat, Naam, di akhir-akhir waktu mendekati asar. Setelah dia selesai beberapa saat kemudian masuk waktu asar. Maka dia sholat asar di awal waktu. Ini yang disebut dengan jamak suri yang merupakan keringanan bagi wanita yang mengalami istihadah disebabkan oleh di sana akan ada kesulitan terkait dengan darah yang terus keluar. Nah, sehingga dibolehkan dia untuk menjamak salatnya. Dan hukum yang lain berkaitan dengan wanita istihadah adalah boleh untuk berjima. Boleh untuk berhubungan badan. Kalau tidak boleh hubungan badan 7 tahun mengalami istihadah, kasihan suaminya ya. Nah, terus kalau 10 tahun, bisa-bisa ya minta cerai cari yang lain. Nah, semoga tidak. Sehingga barakallahu fikum boleh untuk berhubungan badan karena itu bukan darah haid. Itu hanyalah darah yang keluar dari urat. Nah. Hadis yang ke-41. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Mandi dari satu bejana. Masing-masing kami dalam keadaan junub. Namun bejana yang dimaksud di sini bukan nyebur di dalam, tetapi mencidu. Nah, mencidu. Dan beliau memerintahkan aku untuk memakai sarung. Lalu Rasulullah menggauliku dalam keadaan haid. Dan beliau mengeluarkan kepalanya kepadaku, yakni di kamarnya Aisyah, Aisyah di kamarnya Rasulullah. Di dalam masjid, wahuwa mu'takifun. Rasulullah dalam keadaan i'tikaf. Fa'aghsiluhu, maka aku mengeramasi rambut Rasulullah wa ana haidun. Dan aku dalam keadaan haid. Penjelasan global dari hadis ini bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, menceritakan tentang mu'asyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergaulan Nabi kepada beliau. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik dalam urusan pergaulan dengan istri-istri beliau dan siapapun dari manusia. Dan beliau alaihi salatu wassalam seorang yang sangat lembut, yang sangat mencintai. Naam, sikap ar-rahmah, suka dengan sikap dan sifat kasih sayang. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa beliau berkumpul bersama Rasulullah ketika mandi dalam satu bejana. Jadi mandi bareng istilahnya. Naam. Jadi tidak mengapa suami istri karena tidak ada aurat bagi mereka. Karena tidak ada aurat antara suami dengan istri, maka boleh untuk mandi dari satu bejana atau mau dikatakan mandi naam dalam satu kamar mandi bersamaan. Ini tidak mengapa. Dan tidak memutus hubungan dengan istri apabila dia mengalami haid. Kalau dulu di zamannya kaum Yahudi, istri mereka mengalami haid dibikinkan kandang di belakang rumah. Ya, dibikinkan tempat yang tidak boleh berinteraksi dengan suaminya. Nah, wanita di zaman dahulu ketika mengalami haid, maka mereka ditempatkan di tempat khusus di belakang rumah. Tidak berinteraksi dengan yang lain. Namun Islam mengajarkan bahwa wanita haid sama kedudukannya. Wanita haid tidak najis badannya. Ya, tidak najis badannya, najis hanyalah darahnya. Bahkan barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggauli istrinya, menggauli Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan beliau haid. Naam. Dalam keadaan haid. Maka Rasulullah memerintahkan beliau untuk memakai sarung agar tidak melihat sesuatu yang menyebabkan beliau lari darinya, yaitu menyaksikan mungkin darah yang nampak kotor, iya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menggauli istrinya dalam keadaan haid, tapi ingat bukan na'am barakallahu fikum dalam bentuk menggauli pada farjnya. Na'am. Bukan menggauli pada, mohon maaf, pada kemaluannya, tidak. Tetap diharamkan. Ya. Namun bercumbu dan apapun yang dilakukan terserah. Apapun yang dilakukan terserah selama na'am tidak langsung barakallahu fikum melakukan sebagaimana yang dilakukan di saat wanita tidak sedang mengalami haid. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beriktikaf di masjid, beliau mengeluarkan kepalanya na'am ke kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah mengeramasi rambut Rasulullah dalam keadaan beliau Aisyah sedang mengalami masa-masa haid. Pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini, satu, bolehnya seorang wanita dengan suaminya untuk mandi bersama dari satu bejana. Yang kedua, sucinya badan wanita haid. Kemudian yang ketiga, bolehnya berhubungan atau menggauli wanita haid fima dunal farji, tapi bukan di farjinya. Naam, wal aula an takuna bi izar, dan yang lebih utama agar memakai sarung untuk ditutupi daerah yang barakallahu fikum akan memungkinkan seorang suami tidak suka melihat darah yang keluar. Yang keempat, bolehnya untuk menyampaikan dengan terang-terangan sesuatu yang sebenarnya malu untuk diketahui oleh orang lain, akan tetapi di situ mengandung maslahat. Mana mengandung maslahat? Maka di sini Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan ilmu kepada umat manusia. Nah, karena yang seperti ini juga akan menimpa kaum wanita yang lain, sebagaimana para sahabiyah, para sahabat wanita mengalami haid. Naam, mengalami masa-masa istihadah. Naam, kalau suaminya misalnya kepengen. Naam, di saat masa-masa tersebut apa yang dilakukan? Apakah kemudian dia harus murung diri dan merenung nasibnya sekian hari? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan ilmu kepada kita. Kemudian yang kelima, bolehnya na'am mengeramasi rambut seorang yang sedang melakukan i'tikaf. Yang ketujuh, atau enam, tadi yang kelima, ini yang keenam, bahwa seorang yang beri'tikaf mengeluarkan sebagian badannya dari masjid tidak membatalkan i'tikafnya. Dan yang terakhir, baiknya pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau. InsyaAllah jelas ya. Tayyip. Selanjutnya hadis yang ke-42. Masih tersisa 12 menit. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hajri fayaqra'ul qur'ana wa huwa haidun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah bersandar di pahaku. Maka beliau membaca Al-Quran sementara aku dalam keadaan haid. Rasulullah membaca Al-Quran dan aku dalam keadaan haid. Penjelasan global dari hadis ini bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, menceritakan suatu kondisi yang menunjukkan betapa baiknya akhlak Rasulullah dan pergaulan beliau dengan keluarganya. Haitsu kana yattaki'u fi hajriha wa hiya haidun. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am bersandar di paha Aisyah. Kelihatan nampak na'am Rasulullah itu seorang yang romantis, yang penyayang kepada istri. Bahkan beliau yaqra'ul Quran. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha bisa mengambil faedah dari bacaan Rasulullah yang ia dengarkan, na'am juga mendapatkan pahala dan mendapatkan ilmu. Demikian pula akan didapatkan dari bersandarnya Rasulullah di paha beliau akan semakin menambah rasa cinta dan sayang di antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, baiknya akhlak Rasulullah dan pergaulan beliau dengan istrinya. Yang kedua, bolehnya seorang laki-laki bersandar di paha istrinya. Dan yang ketiga, bolehnya membaca Al-Quran di pangkuan atau di paha na'am wanita yang sedang mengalami masa-masa haid dan dia mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. Kita lanjutkan satu hadis lagi, dan ini juga merupakan hadis yang terakhir dalam bab ini, yang insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan memasuki kitabus shalah, bab tentang salat. An Mu'adzah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ma balul haid taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah faqalat aharuriyatun anti qultu lastu biharuriyatin walakinni as'alu qalat kana yusibuna dhalika fanu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Dari Mu'adzah beliau berkata, aku bertanya kepada Aisyah, maka aku katakan, ada apa dengan wanita haid? Dia mengqada puasa namun tidak mengqada salat. Jadi wanita haid, atau nanti akan kita jelaskan, ini masih menerjemahkan hadisnya. Ada apa dengan wanita haid mengqada puasa, mengganti puasa dan tidak mengganti salat? Maka Aisyah berkata, apakah engkau seorang haruriyah, wanita khawarij? Aku berkata, kata Mu'adzah, aku bukan seorang haruriyah. Akan tetapi aku hanya bertanya. Maka Aisyah menyatakan, yang demikian juga menimpa kami. Maka kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan kami tidak diperintah untuk mengganti sholat. Pelajaran penting atau penjelasan global dari hadis ini, bahwa Mu'adzah al-Adawiyah rahimahullah termasuk wanita faqih dari kalangan tabi'in. Jadi Mu'adzah ini seorang dari generasi tabi'in. Maka beliau sangat senang untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan wanita haid. Di mana wanita haid meninggalkan salat dan puasa. Akan tetapi dia harus mengqada puasa tapi tidak mengqada salatnya. Jadi di saat mengalami haid, seorang wanita tidak boleh salat dan juga tidak boleh puasa. Tapi puasa, misalnya Ramadan kemudian tertimpa hari-hari haid, 6 hari. Maka wajib untuk diqada, diganti di luar Ramadan. Tapi salat kok tidak diqada selama 6 hari tersebut? Kalau 6 kali 5 berarti harus mengqada 30 kali salat. Maka beliau bertanya, ada apa dengan wanita haid harus mengganti puasa tapi tidak mengganti salat? Maka beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka tatkala pemahaman khawarij yang keliru na'am nampak pada beliau, maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepadanya dalam bentuk pengingkaran dan memperingatkan, apakah engkau ini seorang wanita haruriyah? Maka Mu'adzah menyatakan bahwa dia bukan seorang wanita khawarij. Beliau hanya bertanya dengan pertanyaan yang ingin mendapatkan bimbingan. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab dengan sesuatu yang mencukupi bagi dirinya, yaitu bahwasanya Inilah bimbingan sunnah Nabi. Bahwa hal itu juga menimpa mereka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haid juga menimpa mereka di zaman Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan mereka mengqadha puasa dan tidak memerintahkan untuk mengqadha salat. Dan tanpa harus menjelaskan apa hikmahnya. Apa hikmah di balik itu? Selama as-sunnah atau hadis telah memberikan penjelasan, maka yang kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Dan itu menunjukkan ketundukan yang sempurna ketika seseorang menjalankan sebuah syariat yang dia tidak tahu apa hikmah di balik itu. Namun, sebagaimana sudah sering kita terangkan, bahwa seseorang mengetahui hikmah sebuah ibadah, itu juga lebih menenangkan hati. Nah, maka di antara hikmahnya, annal haid taqdi as-sawm, bahwa wanita haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat, yaitu bahwa salat itu tatakarrar kulla yaumin, itu terus berulang-ulang setiap hari. Jadi salat itu berulang tiap hari. Naam. Sementara haid itu hanya datang satu kali sebulan. Naam, satu kali sebulan. Sehingga barakallahu fikum. Jadi barakallahu, saya ulangi. Bahwa salat itu berulang-ulang setiap hari dan haid pun datangnya setiap bulan. Kalau seandainya salat itu harus diqadha, maka ini akan memberatkan wanita. Beda dengan puasa. Kalau puasa, dari puasa yang wajib hanya datangnya satu bulan dalam satu tahun. Betul ya? Nah, hanya bulan Ramadan saja. Sehingga dia mengqadha apa yang tertinggal dari puasanya. 6 hari, 7 hari. Ya hanya 6 hari dan 7 hari. Tapi kalau puasa diqadha, salat diqadha, naam, selama 6 hari 30 salat, kadang orang menjamak salat saja. Misalnya mau safar. Kalau mau safar, jamak itu kan misalnya jamak takdim. Duhur dengan asar. Mau berangkat duhur, naam, yang dimungkinkan sampai sana maghrib, maka dia sholat 4-4, 8 rokaat. Kecuali kalau dia sudah dalam perjalanan, maka boleh 2-2. Untuk melaksanakan sholat 4-4 itu rasanya sebagian orang berat. 8 rokaat ini. 8 rokaat. Apalagi mau dikumpulkan, langsung 30 kali sholat. Terus sholat. Berat. Dan itu terjadi setiap bulan. Sementara agama itu dibangun di atas kemudahan. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, semangat para salaf untuk mencari ilmu dan mengetahui hukum syariat serta hikmahnya. Yang kedua, wajibnya mengganti puasa bagi wanita haid dan tidak wajib mengganti salat. Yang ketiga, mencukupkan dengan menyebutkan dalil syar'i tanpa menyebutkan hikmah. Atau dari penyebutan hikmah. Karena seorang mukmin yang mencukupkan diri dengan syariat yang juga terkandung di situ hikmahnya, maka ini keadaan yang baik. Yang terakhir, pelajaran penting yang terakhir, anna tarkal amri bisyai' ma'a wujudi muqtadihi dalilun ala adami wujubihi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah kurang 1 menit masanya. InsyaAllah cukup sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan amalan ini ikhlas karena Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi kita sebagai ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan keseharian kita, dalam rumah tangga kita. Karena tentunya, kenapa sih kok haid dibahas? Ini kita laki-laki nih, kita punya istri, punya anak, yang tentunya bisa ilmu tersebut kita tularkan kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.